إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله. Kita masih di perkataan beliau Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Tuduhan dari orang-orang ahli jahiliyah bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan orang-orang yang menghinakan, merendahkan agamanya, penguasa mereka dan sesembahannya. Dan ahlul haq adalah orang-orang yang senantiasa mengganti agama. Nah, kemudian al-imam atau al-syeikh Muhammad al-syeikh Saleh Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan wa amma ramyuhum iyyahum bintiqasi dinil maliki. Adapun tuduhan mereka orang-orang ahli jahiliyah bahwasanya alul haq mereka adalah orang-orang yang senantiasa intiqas, merendahkan agamanya penguasa, nah keyakinannya penguasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa yadaraka wa alihataka, yakni ucapan kaumnya Fir'aun yang diucapkan kepada Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi dan menyerukan untuk meninggalkanmu dan sesembahanmu. Nah, tuduhan. Kama qala ta'ala inni akhafu an yubaddila dinakum. Dan juga ucapan para pembesarnya Fir'aun, inni sesungguhnya aku khawatir dan takut dia Musa alaihissalam akan merubah agama kalian. Qala hayyallahu ta'ala wa ra'ah mimma alaihi ahlul jahiliyati wa man tashabbaha bihim wa huwa tahridu ashabi sultati ala almu'minina wa du'ati ila Allahi ala basiratin wa manhajin salimin bi annahum yufsiduna ala ashabi sultati. Di antara perkara yang orang-orang ahli jahiliyah berada di atasnya dan orang-orang yang semisal dengan mereka adalah kebiasaan mereka untuk membangkitkan semangat, memprovokasi kepada pihak-pihak yang memegang kekuasaan untuk memerangi orang-orang yang beriman dan para duat, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas hujjah, di atas dalil. Nah, memprovokasi terhadap pihak-pihak yang memegang kekuasaan untuk memberangus mereka, orang-orang yang berdakwah hanya kepada Allah di atas basirah, di atas hujjah, yang tidak ada yang mereka inginkan kecuali hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. La yuridu jazaan wala syukura. Mereka tidak menginginkan balasan dari manusia dan juga tidak mengharapkan rasa terima kasih dari manusia. Yang mereka harapkan hanyalah balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Senjata mereka hanyalah ad-dalil, hujjah, min al-kitab wa sunnah, dari Al-Quran dan dari sunnah. Itu senjata mereka. Memerangi kebodohan, memerangi kesyirikan, memerangi kebid'ahan, memerangi penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berbekal, berbekal senjata yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah, sehingga Ahlul Batil tidak bisa untuk menghentikan gerak lajunya mereka Ahlul Haq, tidak bisa untuk melawan hujjah yang mereka miliki, sehingga mereka pun melakukan tipu daya, siasat, provokasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan memiliki kekuasaan atasnya untuk memberangus mereka, menyebarkan berita-berita dusta, menyebarkan berita-berita bohong. Kaumnya Musa, kaumnya Fir'aun, pembesar-pembesar dari Fir'aun menyebarkan kebohongan terhadap Fir'aun bahwasanya dakwahnya Musa alaihi salam itu dakwah yang nanti akan merusak tatanan sosial masyarakat yang telah ada. Nah, ini bisa merusak tatanan yang telah ada, tatanan yang telah terbangun dari sekian zaman. Nah, manhajin salimin, dan juga mereka akan berupaya untuk memprovokasi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, memberangus para da'i yang menyeru kepada Allah di atas metodologi yang benar, metodologinya para nabi, yang tidaklah mereka menyeru kecuali hanya agar umat beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menginginkan kekuasaan, mereka tidak menginginkan popularitas, mereka tidak menginginkan dunia dari dakwah yang mereka emban. Namun mereka mengharapkan agar orang yang diseru mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengerti hakikat apa tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabdi beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan untuk yang lainnya. Biannahum yufsiduna ala ashabis sultati, bahwasanya mereka yang berdakwah seperti itu adalah sekelompok orang-orang